Bab 47 adalah mencela, mengolok atau menghina Allah, Al-Quran atau Rasulullah SAW. Mengolok, mencela, menghina Allah, Al-Quran ataupun Rasul. Nah, antum kalau ingat, ini masih semakna dengan bab 44. Tentang apa bab 44? Bab 44 tentang apa kemarin? Masih semakna ini. Mencela? Ah, mencela masa. Bab 44 itu mencela masa. Bab ini lebih khusus lagi. Langsung yang dicela itu Allah, Al-Quran ataupun Rasulnya. Kenapa mencela masa kemarin dilarang? Karena yang merubah, membolak-balikkan masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela masa berarti sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gara-gara hari Kamis munaku keluar di Jumat ke, insyaallah dan terjadi kecelakaan. Nah, jadi dia terjadi kecelakaan gara-gara hari Kamis, itu namanya mencela masa. Kenapa mencela masa dilarang? Karena Allah yang mengatur waktu. Allah yang merubah waktu pergantian siang dan malam, itu Allah yang melakukan. Kalau masa kita cela, tanggalnya, harinya, kejadian apapun yang ada di alam semesta, sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala. Cuma beda. Kalau mencela masa, kita perinci kemarin hukumnya. Ingat enggak? Mencela masa. Mencela masa hukumnya kemarin bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Dia jadi syirik besar. Pertama, kalau dia kini masa ini berbuat di alam semesta, dia bisa melakukan sesuatu sendiri. Gara-gara hari Kamis, dia meyakini hari Kamis ini bisa berbuat, melakukan apapun. Itu namanya keyakinan hari tersebut, masa tersebut memiliki kemampuan rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Keyakinan yang kedua, dia mencela masa tadi, langsung dia tahu dia mencela Allah. Gara-gara hari Kamis, maksudnya gara-gara Allah itu yang menjadikan hari Kamis. Dia sebut hari Kamis, tapi maksudnya adalah langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga syirik besar. Kemudian yang kedua, syirik kecil kalau dia memang sekedar mencela masa. Dia tidak maksud mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya adalah mencela masa, harinya, waktunya, jamnya, keadaannya, dia mencela itu. Ah, itu hukumnya syirik kecil. Yang ketiga, dia mencela masa cuma sekedar memberitakan, ngasih tahu. Hari Kamis kemarin itu hujan. Dan hujan kemudian banyak yang jatuh, berlanggar misalnya kan. Nah, itu sekedar cerita, mengabarkan itu enggak masalah. Ingat ya. Jadi poinnya, apabila celaan itu tertujunya kepada siapa? Tertujunya langsung yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, di situ jadi syirik besar. Orang yang mengucapkannya kufur. Nah, sama di sini. Sisi persamaan dengan bab 47 adalah 47 ini langsung mencela Allah, Rasul dan Al-Qur'an. Langsung jadi syirik besar, tapi sama-sama bab celaan. Nah, itu sisi persamaannya. Kita masuk pada dalil yang disebutkan oleh penulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65, "Qul in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Inna bu'an ta'ibatim minkum mu'adzib ta'ibatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan hal tersebut, kenapa kalian mencela, kenapa kalian bercanda, bepongah, melawak, nah masuk semua ini, dengan nama Allah, dengan Al-Quran, dengan Rasul dan syariatnya, nanti mereka menjawab, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Mereka mengatakan nanti kami cuma bersenda gurau dan bermain-main, bepongah. Bepongah menjadikan bahan kongahan bahan lawakan tadi Allah, syariat-syariat Allah, Al-Qur'an, Rasul, syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rusulihi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu bersenda gurau, mengolok-olok, bebongah, melawak. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Jelas Allah sebutkan di sini, jangan minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Riwayat masing-masing dari mereka dirangkai kemudian disajikan dalam satu kisah. Yaitu datang seorang laki-laki, ada seorang laki-laki di saat Rasul ingin pergi dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang jauh melawan Romawi, tapi enggak jadi perang di sana. Datang di Tabuk enggak jadi perang. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kami tidak pernah melihat orang yang paling buncit perutnya seperti para qurra, penghafal Al-Quran. Enggak ada orang yang paling buncit perutnya kecuali qurra, penghafal Al-Quran. Tidak ada yang paling dusta mulutnya kecuali mereka. Tidak ada yang paling penakut, pengecut saat bertemu musuh kecuali Rasul dan para sahabatnya. Ini ucapannya tadi. Lihat ya, paling boncek-boncek mulutnya tadi. Wah, ya, kuruk-kuruk ya penghafal Qur'annya. Makan tidur, nah, bahasa kita. Mun bertemu musuh, bercacak, ketakutan. Nah, bahasa kita. Diponga, dijadikan bahan pongahan. Faqala lahu Auf bin Malik. Lalu Auf bin Malik nyaut. Saat itu Auf bin Malik di tengah-tengah orang tersebut nyaut dia. Kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka munafiqun. Tapi engkau adalah seorang munafik. Jadi saat itu Auf itu berada di tengah-tengah mereka, melihat kemungkaran tersebut lari, mengingkari kemudian lari. La ukhbiranna Rasulullah SAW, aku akan kabarkan ini kepada Nabi Muhammad. Lalu Auf pun datang kepada Rasul SAW untuk mengabarkan hal tadi. Ternyata Al-Quran sudah turun duluan. Saat mau cerita kepada Rasul, Al-Quran sudah turun duluan. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah. Lalu laki-laki tadi pun datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyusul dia kan ketika Auf itu menemui Rasul, ternyata Al-Quran sudah turun duluan. Laki-laki tadi yang ngolok-ngolok bahasa kita datang kepada Rasul. Rasul pun sudah berjalan. Naik kendaraan, kemudian Rasul sudah berjalan di atas ontanya. Kemudian wahai Rasulullah, kata laki-laki tadi, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anna tariqa. Kami cuma sekedar senda gurau saja wahai Rasul, untuk menghabiskan waktu, menghilangkan penat agar tidak terasa capek di jalan ini. Hibur hati ini kita kadang-kadang ngomong bebonga agar perjalanan yang panjang tidak terasa melelahkan. Itu saja wahai Rasul. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilahi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna hijarata tanqubu rijlaihi. Aku melihat laki-laki itu memegang ekor ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan batu itu menghantam kakinya, pegang diseret gitu. Sambil minta maaf wahai Rasul, cuma tadi cuma main-main saja, cuma bercanda saja. Kemudian wahwa yaqul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Lalu Rasul pun menjawab, wala in sa'altahu, dengan firman Allah yang turun tadi, wala in sa'altahu la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu 'alaihi. Rasul bacakan ayat itu dan tidak menoleh sedikit pun. Yaitu la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah beriman. Nah, ini poinnya jelas. Apa poinnya? Menghina, mencela Allah, Al-Qur'an, Rasul atau syariat-syariat Allah, atau yang berhubungan dengan Al-Qur'an, atau yang berhubungan dengan syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya kufur, murtad, keluar dari Islam. Di antaranya syariat Rasul, jilbab, cadar, jenggot, syariat-syariat tersebut, poligami, membagikan warisan, itu semuanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadikan bahan candaan, dia murtad keluar dari Islam. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan minta maaf kalian telah kafir setelah beriman. Sekarang ada dua poin. Poin pertama, kalau yang dicela langsung Allah, Al-Qur'an atau Rasulnya. Yang dicela langsung Allah, Al-Qur'an ataupun Rasul, maka dia langsung murtad dari Islam. Jelas ya? Langsung Allah itu begini-begini, Rasul itu begini-begini, Al-Qur'an itu begini-begini. Itu langsung murtad dari Islam. Yang kedua, kalau yang dicela itu tidak langsung kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an, tapi yang dicela itu syariat. Seperti tadi, cadar, jenggot, nikob, poligami, pembagian warisan, karena laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Kalau celaan tersebut tidak langsung kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an, maka dia murtad dengan dua syarat. Dia murtad dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang dia hina harus betul-betul syariat Islam. Yang dia hina harus betul-betul syariat Islam. Apa pembagian warisannya? Masa laki-laki dua kali perempuan? Nah, warisan itu syariat Islam bukan? Syariat Islam. Yang kedua, syaratnya penghinaan itu bentuknya soreh. Betul-betul itu lafaz untuk menghina. Soreh lafaznya, tegas, bukan bahasa kiasan atau kinayah. Apa bagian warisan dan becus? Kalau bahasa kita, dan becus itu penghinaan bukan? Penghinaan. Jadi syaratnya dua tadi. Satu, syaratnya hal tersebut harus betul-betul syariat Islam. Yang kedua, lafaz penghinaan itu lafaz yang tegas, yang soreh, bukan bahasa kiasan. Ibnu Najjar berkata, "Aw ata bi qaulin aw fi'lin sharihin fil istihza'i bid-din, aw imtahana al-Qur'an, aw idda'a ikhtilafahu, aw al-qudrata 'ala mislihi, aw asqata hurmatahu, kafara." Atau ia mengucapkan atau perbuatan yang jelas menghina agama, merendahkan Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an itu kontradiksi, atau mengaku bahwasanya dia bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, atau menjatuhkan kehormatan Al-Qur'an, maka dia itu kafir. Maka dia kafir. Nah, di antara ucapan yang kafir zaman sekarang adalah mengatakan syariat Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku lagi, sudah kadaluarsa, sudah expired. Sahabat Nabi sudah expired. Zaman mereka, zaman onta, zaman gurun pasir, dan bisa lagi kita terapkan di zaman kita sekarang. Itu ucapan menghina Rasul dan para sahabat. Jelas gak? Jelas-jelas itu menghina Rasul dan para sahabat. Dia katakan Rasul sudah expired. Berarti sekarang kita pakai syariat siapa? Buat sendirilah. Ngapain juga harus ngikutin Rasul? Oh, hidupnya di gurun pasir kok, kita sudah pakai sedan. Nggak bisa diterapkan. Nah, itu penghinaan, jelas-jelas menghina Rasul. Dan itu ucapan kufur. Ini semboyannya orang-orang liberal. Orang liberal itu mengatakan syariat Rasul dan para sahabat sudah expired. Sudah nggak bisa kita pakai zaman kita sekarang. Nggak bisa, kita harus buat sesuatu sistem yang baru. Apa? Yang modern mengikuti sistem Eropa. Sistem kafir. Jadi poinnya, apabila yang dicela Al-Qur'an langsung Allah atau Rasul, itu keluar murtad dari Islam. Yang kedua, apabila yang dicela enggak langsung kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an, syaratnya murtad dua. Pertama, betul-betul itu syariat Islam. Yang kedua, pencelaannya itu lafadznya sharih. Lafadznya sharih. Kemudian, faedah yang bisa kita ambil juga. Apakah orang yang mencela tadi dia dibunuh atau tidak? Apakah orang yang mencela tadi dibunuh atau tidak? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, dibunuh. Pendapat pertama, langsung dibunuh. Jadi dia tidak bisa bertaubat pun, taubatnya tidak bermanfaat. Langsung dibunuh dia. Ini pendapatnya Hanabilah. Mazhab Hambali. Dalilnya, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ini hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh, baik dia bertaubat ataupun tidak. Jelas ya? Ini mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, tidak dibunuh. apabila dia bertaubat. Tidak dibunuh apabila dia bertaubat. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Kenapa? Dalilnya adalah dalam kisah itu Rasul membunuh orang tadi atau tidak? Dalam kisah ini Rasul membunuh orang tadi atau tidak? Dibunuh kan? Memang dia kufur ya kan ya, tapi dibunuh sama Rasul enggak? Enggak dibunuh. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi orang yang menghina syariat, menghina Allah, Rasul dan Al-Qur'an, apabila dia bertobat maka tidak dibunuh. Begitu juga ada kondisi lain. Kondisi lain adalah mereka kan orang munafik. Kalau dibunuh oleh Rasul, nanti orang-orang yang tinggal di luar Madinah mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Membunuh sahabatnya sehingga orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad. Dibiarkan orang-orang munafik itu. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ustaz Firanda. Anda pakai buku beliau. Beliau menguatkan itu pendapat yang lebih kuat kata beliau. Pendapat yang ketiga dibedakan. Pendapat yang ketiga adalah dibedakan. Apabila dia betul-betul serius bertobat, maka dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia main-main, maka dibunuh. Kalau dia betul-betul bertobat, maka tidak dibunuh. Tapi kalau main-main, minta maaf, tapi diulangnya lagi. Kan biasanya kan artis ngomong macam-macam, kemudian minta maaf kepada umat Islam. Kan main-main tobat seperti itu, habis itu masih dia melawak lagi kan? Masih masuk TV melawak, itu main-main. Nah, kalau main-main itu tetap dibunuh. Tapi kalau taubatnya serius, tidak dibunuh. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dibedakan. Pendapat yang keempat dibedakan. Jika celaannya itu kepada Allah, maka tidak dibunuh. Jika celaannya kepada Allah, maka tidak dibunuh. Tapi jika celaannya kepada Rasul, dia dibunuh baik bertaubat ataupun tidak. Jika celaannya kepada Allah, tidak dibunuh. Kenapa? Allah itu maha sempurna. Sehebat apapun dia mencela Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah maha sempurna. Adapun Rasul kalau dicela, itu efeknya besar. Harus ditutup pintunya. Biar manusia tidak berani-berani mencela Rasul, ditutup pintunya. Caranya adalah ketika dia mencela Rasul, langsung dibunuh di dalam Islam. Ini juga pendapat yang kuat. Tapi yang dipilih sederhana tadi, pendapat yang kedua. Apabila dia buat apa, tidak dibunuh. Kenapa? Karena dalam hadis tadi, Rasul membunuhnya. Rasul tidak membunuhnya. Begitu juga dibilangnya Rasul itu membunuh saudaranya sendiri. Selesai bab 47. Lanjut bab 48.